Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ma'asara ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan babul iyadati jawfal layl. Bab dibolehkannya menjenguk orang sakit di tengah malam, dengan catatan kalau memang dibutuhkan karena mendesak atau karena si penderita sudah parah sakitnya, mendekati ajalnya, maka di saat itu dibolehkan untuk membesuknya atau menjenguknya di tengah malam. Hadis yang kedua dalam bab ini, قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مسلم يصاب بمصيبة waja'in aw maradin illa kana kafarata dhunubihi hatta sawkati yusakuha aw innakbati. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang dia ditimpa satu musibah, ditimpa satu penderitaan atau satu penyakit, kecuali hal itu akan menjadi kafarah, penggugur atau pelebur bagi dosa-dosanya, meskipun bentuk penderitaan itu hanya berupa duri yang mengenainya atau sekedar kakinya terkilir, tersandung, maka itu semua akan menjadi kafarah, pelebur dosa baginya. Hadis ini dikeluarkan juga oleh al-musannifu al-imam al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, dalam kitabul maradu, bab maja'a fi kafaratil maradi, bab penjelasan yang datang tentang peleburan dosa karena sebab sakit yang diderita oleh seseorang. Juga hadis ini dikeluarkan juga oleh al-imamu muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitabul birri wasillah wal adab. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun, berarti yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya hanya mereka yang muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang terkena musibah, penderitaan dalam hidupnya atau penyakit yang dia alami, kecuali hal itu akan menjadi pelebur, kafarah bagi dosa-dosanya. Dalam bahasa Arab, musibah itu asal maknanya itu adalah Ar-rumyah bisahm. Yaitu terkena bidikan panah. Orang kalau terkena bidikan anak panah, menancap anak panah di tubuhnya, maka itu yang diistilahkan dengan orang terkena musibah. Kemudian istilah ini digunakan dalam setiap penderitaan yang menimpa seseorang, apakah itu sakit atau bencana atau yang semisalnya, diistilahkan dengan musibah. Namun asalnya musibah itu adalah terkena bidikan anak panah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis ini, tidak ada seorang muslim pun yang terkena musibah, sesuatu yang tidak dia sukai dalam hidupnya, rasa sakit yang menimpanya atau penyakit yang dia derita atau yang semisal itu, kecuali penderitaan dan sakitnya itu akan menjadi kafar, pelebur bagi dosa-dosanya. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lainnya menyatakan, al-humma hadul muslim minan nar. Demam itu bahagian seorang mukmin yang akan membebaskan dia itu dari siksa neraka. Artinya apa? Dengan seorang itu menderita demam panas tinggi pada tubuhnya, maka dengan itu akan menggugurkan dosa-dosanya, sehingga dengan sebab itu akan menghindarkan dia dari adabun nar, dari siksa neraka. Meskipun penderitaan itu, kata Rasulullah, dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, hatta syaukati yusakuha, meskipun sekedar duri yang menancap di kakinya atau di satu bagian dari anggota tubuhnya, itu pun akan menjadi pelebur bagi dosa-dosanya. Tentunya semua itu dengan catatan, kalau hamba muslim tadi ketika menghadapi cobaan dan ujian tersebut, dia yahtasib wa yasbir, dia mengharapkan pahala di sisi Allah dan dia bersabar, maka meskipun terkena duri pada kakinya atau pada anggota tubuhnya, maka itu akan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Awin nagbah, atau sekedar kalau kakinya terantuk batu misalnya, kesleo misalnya, tersandung sesuatu misalnya, kemudian dia jatuh, itu semua juga akan menjadi kafaroh, pelebur bagi dosa-dosanya. Seorang berjalan di jalan yang bebatuan, kemudian terantuk batu, mungkin jari jemarinya ada yang berdarah. Sebenarnya luka ringan, dalam medis itu luka ringan, kadang gak begitu terasa, gak dirasa oleh orang yang terkena. Kalau dia itu bersabar, mengharapkan pahala dari sisi Allah atas apa yang menimpa dirinya, meskipun cobaan yang sekecil itu, itu akan menjadi pelebur bagi dosa-dosanya. Ini merupakan keistimewaan bagi seorang muslim. Tentunya keutamaan ini akan digapai kalau seseorang itu berilmu. Dia tahu akan manfaat musibah yang dia derita, sehingga dengan itu dia bersabar, menjadikan dirinya bersabar, menjadikan dirinya yahtasib, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka itu akan menjadi keutamaan bagi dirinya. Meskipun itu penderitaan yang ringan, kan ringan, terkena duri kan, paling cuma cenik, setelah itu diambil, sudah selesai. itu akan menjadi sebab gugurnya dosa-dosa dia. Akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa dia. Kita enggak lepas dari terkilir, berjalan kemudian terlontok batu. Kadang kesleo kaki kita, atau mungkin jatuh kita. Kadang cuma babras sedikit gitu. Mungkin di antara jari-jemari kita atau kaki kita ada yang tergores, terluka sedikit. Penderitaan yang seringan itu, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, akan menjadi pelebur kafarah bagi dosa-dosa kita. Dan tentunya itu semua akan digapai oleh seorang muslim yang dia itu tahu ilmunya, sehingga penderitaan itu tidak dihadapi dengan cacian. Kadang karena kejahilan seseorang terkena duri, bukan bersyukur, bukan mengharapkan pahala, dia misuh misalnya. Bukan dosa-dosanya yang akan gugur. Bisa jadi pahalanya gugur karena ucapan-ucapan keji yang keluar dari lesannya. Itu semua karena sebab kejahilan. Beda dengan seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu, musibah yang mengenai dirinya itu akan menjadi sebab gugurnya dosa-dosa dia. Tidaklah seorang muslim terkena satu musibah wajah itu, mungkin penderitaan, rasa sakit yang dia keluhkan, atau penyakit tertentu yang mengenai dirinya, kecuali itu akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Rasulullah contohkan, meskipun duri yang mengenainya, meskipun kakinya terantuk batu misalnya, itu semua akan menjadi pelebur kafarah bagi dosa-dosanya. Ini diantara satu hal yang mengagumkan yang ada pada diri seorang mukmin, seorang muslim. Segala yang terjadi pada dirinya akan menjadi kebaikan. Terkena musibah, dia bersabar, menjadi kebaikan bagi dirinya. Mendapatkan karunia rezeki, dia bersyukur, dia memuji Allah, akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Ini yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau menyatakan sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Sudah kita baca dalam pertemuan yang berikutnya, yang sebelumnya. Hadis yang berikutnya masih dalam bab yang sama. Qala al-musannif rahimahullah an Aisyah binti Sa'd anna abaha radhiyallahu ta'ala anhu qala istakaitu bi Makkah shaqwa sadidah faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduni faqultu ya rasulullah inni atruku malan wa inni lam atruk illa ibnatan wahidatan afa'usi bisulusai mali wa atruku sulus qala la qal usi bin nisf wa atruku lahan nisf qala la qultu afa'usi bisulus wa atruku laha sulusain qala as-sulus wa sulus kathir summa wada'a yadahu ala jabhati summa masaha wajhi wa batni summa qala Allahumma asfi sa'dan wa atimma lahu hijratahu qala radiyallahu ta'ala anhu fama ziltu ajidu barda yadihi ala kabidi fima yuhalu ilayya hatta sa'ah. Diriwayatkan dari Aisyah putri dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya ayahanda beliau, yaitu yang dimaksud adalah Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah mengeluhkan waktu masih di Makkah keluhan sakit yang parah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjengukku. Dibesuk oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau mendengar kabar bahwasanya Sa'ad menderita sakit yang parah. Dijenguk oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka kata Sa'ad, aku berkata waktu itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meninggalkan sebuah harta, dan aku tidak meninggalkan kecuali seorang putri saja, anaknya satu, itu Aisyah. Bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 dari hartaku, kemudian aku tinggalkan yang 1/3 untuk ahli warisnya? Qala, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia mengatakan jangan. Sa'ad meminta lagi, bolehkah aku berwasiat dengan separuh dari hartaku, kemudian aku tinggalkan untuk putriku separuh yang lainnya? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan jangan. Jadi di sini dilarang mewasiatkan 2/3 dari harta seseorang, bahkan separuh juga dilarang. Kemudian aku bertanya, bolehkah aku mewasiatkan 1/3 dari hartaku, kemudian aku tinggalkan yang 2/3, selesai. Qal, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan 1/3, dan 1/3 itu banyak. Maka di sini ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengisyaratkan bolehnya mewasiatkan 1/3 dari harta kita. Lebih dari itu tidak boleh, separuh yang diwasiatkan itu enggak boleh, atau 2/3 bahkan enggak boleh. Kemudian setelah itu Rasulullah meletakkan tangan beliau di keningku. Kemudian beliau mengusap wajahku dan perutku. Kemudian mengatakan atau mengucapkan, mendoakan, Allahumma isfi Sa'dan, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Wa atimallahu hijratahu, dan sempurnakan hijrahnya untuknya. Dikabulkan doa Rasulullah alaihi salatu wassalam hingga saat sembuh. Maka setelah itu saat menyatakan, fama ziltu ajidu bardayadihi ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ah, maka aku senantiasa merasakan dinginnya tangan beliau itu di jantungku. Pada hal yang dihayalkan yang demikian itu bagiku sampai detik ini, kata beliau. Jadi semenjak didoakan Rasulullah dan sembuh, Rasulullah meletakkan tangannya di jidat saat diusap, kemudian diusap pada bagian yang sakit, didoakan dengan doa kesembuhan, diruqyah, binillah sembuh. Saat sampai merasa dinginnya tangan Rasulullah masih terasa di dadanya. Sebenarnya dihayalkan demikian, dibayangkan terus, masih ngerasa dinginnya tangannya Rasulullah alaihi salatu wasallam di dada beliau sampai saat itu. Di sini disebutkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan pernah menderita waktu masih di Makkah penderitaan sakit yang parah. Berarti dari sini, karena yang diamalkan oleh para sahabat dan tidak kita dapati adanya pengingkaran dari Rasulullah atau dari sahabat yang lainnya, bahwasanya hal ini itu dibolehkan. Orang itu menyampaikan, menceritakan keluhan penyakitnya yang parah. Itu bukan perkara yang bertentangan dengan as-sabru, sabaran tidak. Bukan bertentangan dengan makna sabar tidak. Karena di sini disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas mengeluhkan apa penderitaan sakit beliau yang sangat yang parah. Kemudian Rasulullah membesuk beliau. Maka di sini terdapat anjuran untuk kita menjenguk saudara kita yang sakit, termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini mungkin yang dijadikan syahid oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang bolehnya membesuk seseorang meskipun di malam hari di saat dibutuhkan. Di antaranya apa? Ketika saudara kita itu sakitnya semakin parah bertepatan dengan waktu malam hari, dikhawatirkan dia akan menutup ajalnya pada waktu itu, maka di saat itu tidak mengapa kita untuk membesuknya pada waktu malam hari. Disebutkan di situ Rasulullah alaihi salatu wasalam meletakkan tangannya di kening saat kemudian mengusap wajah dan perut beliau sambil meruqyah. Allahumma isfi sa'dan wa atim lahu hijratahu. Disebutkan dalam riwayat yang lain ketika Rasulullah datang untuk membesuk beliau saat menangis. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ma yubakik?" Apa yang membuat menangis? Maka saat menceritakan khasitu an amuta bil ardi lati hajartu minha kama mata Sa'd bin Khawlah. Aku khawatir aku mati di bumi yang aku telah hijrah darinya sebagaimana telah mati Sa'd bin Khawlah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam setelah itu meruqyah beliau. Maka di antara apa tuntunan menjenguk orang sakit, kalau mendoakan itu juga apa dituntunkan untuk memegang keningnya, mengusap wajahnya dan mengusap bagian tubuhnya yang sakit. Rasulullah mengusap wajah Sa'ad di sini dan mengusap perutnya. Wallahu a'lam bishawab, dimungkinkan mungkin bagian anggota tubuh yang sakit yang dikeluhkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu adalah bagian perutnya. Dengan perutnya juga diusap oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sambil beliau berdoa, Allahumma isfi sa'dan wa atim lahu hijratahu, sempurnakan hijrahnya. Maka meletakkan tangan di wajah orang yang sakit atau di kening orang yang sakit, mengusap wajahnya kemudian mengusap anggota tubuh yang dia keluhkan, ini perkara yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi ketika beliau meletakkan tangannya pada anggota tubuh Sa'ad, maka di situ ada rahasia lain, yaitu di situ ada keberkahan tangan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beda dengan kita. Ya, kita cuma ketika meruqyah memegang, ketika menjenguk orang sakit ya dipegang apa keningnya, perkara yang disunahkan oleh Rasulullah, mengusap wajahnya kemudian mendoakan kesembuhan baginya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau menderita penyakit yang beliau wafat karena sebabnya itu, Rasulullah meniupkan pada dirinya itu bacaan muawwidat Al-Falaq, An-Nas. Nah, diusapkan pada tubuhnya. Kata Aisyah, tatkala Rasulullah sudah semakin parah sakitnya, kuntu anfusu alihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha, maka aku yang meniupkan bacaan muawwidah tadi pada beliau, ditiupkan di tangan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian diusapkan ke tubuh Rasulullah dengan tangan Rasulullah sendiri karena keberkahan tangannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga ketika kita hendak tidur, dituntunkan untuk membaca ayat kursi, kemudian mawidatain, kemudian kita usapkan pada bagian tubuh yang sanggup. Itu diterangkan oleh Samahatus Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, itu menunjukkan pengaruh bacaan yang kita tiupkan pada tangan kita tersebut. Karena memang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang demikian itu. Ini diamalkan juga oleh Aisyah. Nah, Ma'mar pernah bertanya kepada Az-Zuhri, "Kaifa yanfus?" Bagaimana dia itu meniup? "Kana yanfus 'ala yadayhi tsumma yamsah bihi wajhahu," yaitu meniup pada tangannya kemudian diusapkan ke wajahnya. Meniupkan bacaan-bacaan yang kita baca, ruqyah yang kita baca kemudian diusapkan pada wajah atau pada bagian tubuh yang sakit. Juga di sana terdapat riwayat yang sahih di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menuntunkan ketika seorang itu menderita satu penyakit, maka dia hendaknya meletakkan tangannya pada bagian yang sakit, kemudian dia membaca basmalah 3 kali. Kemudian membaca ta'awud, "A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadziru," 7 kali. Itu menunjukkan bahwasanya yang demikian itu memberikan pengaruh biidznillah. Karena dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini memberikan pelajaran yang berharga pada kita tentang anjuran untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Dan anjuran untuk menjenguknya itu semakin muta'akkid, semakin kuat anjurannya di saat saudara kita itu penderitanya sudah semakin parah. Kemudian meletakkan tangan pada wajah saudara kita yang sakit, kemudian mendoakan kesembuhan untuknya, atau memegang bagian yang sakit dikeluhkan, apakah terkena penyakit bagian perut misalnya atau tangan dan lain sebagainya. 6. Itu perkara yang dibolehkan. Juga orang yang sakit itu boleh mengkhabarkan tentang sangatnya penderitaannya. Saya ini mengeluhkan apa penyakitnya agak parah misalnya. Itu perkara yang dibolehkan. Kalau tidak diiringi dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan ar-ridha was-sabr. Di mana dia menyampaikan itu pada saudaranya, dia mengharapkan saudaranya itu untuk mendoakan kesembuhan baginya, atau mungkin bisa menunjukkan obat yang sesuai dengan penyakit yang dia keluhkan, itu perkara yang tidak mengapa, tidak bertentangan dengan makna sabar menghadapi ujian atau penderitaan. Boleh, karena di sini disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengeluhkan penyakitnya yang sangat sampai Rasulullah menjenguknya. Nah, juga di sini menunjukkan boleh kita itu mengumpulkan harta dengan syarat-syaratnya. Karena saat juga mengumpulkan harta, punya harta yang dia kumpulkan menjadi harta waris kalau seandainya dia meninggal di saat itu. Juga di sini ada anjuran untuk menyambung silaturahmi, berbuat baik pada kerabat, karena beliau hendak mewasiatkan 2/3 dari hartanya, bahkan separuh. Setelah itu dibolehkan oleh Rasulullah 1/3 yang diwasiatkan. Ini juga menunjukkan bolehnya kita mewasiatkan 1/3 dari harta yang kita miliki. Dan 1/3 itu sudah banyak. 1/3 disebut oleh Rasulullah sudah apa termasuk banyak. Maka di sini perlu memperhatikan keadilan dalam masalah ini. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.